Kewajiban mujtahid. Seorang mujtahid wajib mengerahkan segala daya upayanya untuk mengetahui kebenaran, kemudian menetapkan hukum sesuai yang dia ketahui. Jika ijtihadnya benar, dia mendapat dua pahala. Pahala usaha ijtihadnya dan pahala menepati kebenaran. Hal ini karena pada saat menepati kebenaran, ia menampakkan kebenaran tersebut dan mengamalkannya. Sebaliknya, jika ijtihadnya salah, ia mendapat satu pahala dan kesalahannya diampuni. Hal ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza hakamal hakimu fastahada tsumma asaba falahu ajran. Wa idza hakama fastahada tsumma akhta'a falahu ajrun." Jika seorang hakim memutuskan hukum dengan ijtihad, lalu ijtihadnya benar, ia mendapat dua pahala. Jika ia menetapkan hukum dengan berijtihad, lalu ijtihadnya salah, ia mendapat satu pahala. Adapun jika dia belum mengetahui hukum sesuatu yang dicarinya, dia wajib tawakuf, yakni diam. Dan dalam kondisi seperti itu, ia boleh melakukan taklid, karena kondisi darurat.